Minta bacaan wirid secara urut dan posisi duduk bagi imam. Kita tidak mengetahui bacaan wirid, ya, dalil khusus, ya, tentang bacaan wirid-wirid setelah sholat, ya, secara khusus. Iya. Tapi terkadang boleh kita mengedepankan yang ini, boleh mengedepankan yang itu. Tidak kita ketahui ada dalil secara khusus wirid-wirid yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat. Terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca yang ini, di waktu yang lain membaca yang itu, dan seterusnya. Adapun posisi duduk bagi imam, yang telah dijelaskan dalam hadis yang sahih, imam itu setelah dia sholat, dia menghadap kepada makmum. Baik.